Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Pondok Pesantren Darus Syafaat engkang dipunasuh kalian Romo Yai Kiai Haji Muhammad Imam Baihaqi engkang estu kaula takzimi. Hadirin wal hadirat, warga masyarakat, ndasmu minggiro ra ketok. Kerajaan Kedung Ringin Muncar Banyuwangi yang berbahagia. Kopi nendi? Iki dipindah mawon. Kok pecimu elek men to? Dengan segala hormat, banser duduk saja. Banser duduk saja. Lulung gue. Yang perlu kamu tahu, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Beli acar bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hei orang Muncar yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Berbahagia sekali kiranya hari ini majelis ini dihadirkan di halaman pondok pesantren. Bapak ibu yang saya muliakan, kalau Allah menghendaki, jenengan kabeh tak dongake moga-moga saged ziarah Makkah Madinah. Saya mau cerita, dulu guru saya bilang begini sama saya. Iki mesti cangkeme rondo iki. Nah, kalau kamu masuk ke raudhah, apa itu yang dinamakan raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, adalah merupakan taman dari taman surga. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah bisa ziarah Makkah Madinah sewaktu-waktu, kapanpun. Saya doakan bapak ibu warga masyarakat Muncar, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laurung rampung cangkemmu wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Oh, ada ibu-ibu duduk di sini, saya pikir ngefan, ternyata pamer gelang. Alah alah alah. Kemayu. Lemu nih. Lagi kan. Tak kaya duit nggih tuku peci ya. Tak kaya duit nggih tuku peci. ya gitu ku peci. Masa pecimu kaya sempak. Bapak Ibu, saat masuk raudhah itulah kemudian guru saya bilang begini, "Nak, kamu lihat enggak tempat kosong itu? Jadi antara makam Nabi sama raudhah itu ada ruang kosong yang dikasih pagar yang panjangnya luasnya sekitar 1 meteran. Di situ biasanya banyak berdiri askar. Askar itu polisi Arab yang jaga keamanan Al-Haramain, Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi ruangannya mungkin cuma segini, Pak, semeja ini. Kiai saya bilang, "Kalau kamu bisa curi kesempatan, kamu lompat ke tempat itu, kemudian kamu sholat 2 rakaat." Saya tanya, "Kiai, kenapa saya harus sholat di situ? Kamu tahu enggak istilah Ahlus Sufah? Ahlus Sufah itu adalah orang yang nunggu kehadiran Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi mau berangkat ke masjid. Yang mereka ini nunggu Kanjeng Nabi untuk belajar ngaji kepada Kanjeng Nabi. Kalau kamu pengen mendapatkan keberkahan dari Ahlus Sufah dan Kanjeng Nabi," iki ngopo ta iki? Tak santet meteng lho weh. "Kalau kamu pengen mendapatkan keberkahan dari Nabi, kamu lompat. Tempat itu tempat barokah." Sehingga Bapak Ibu, masuk ke tempat ini kan susah. Karena ruangannya cuma sempit, di situ banyak polisi Arab. Mohon maaf kalau di Arab sampai Anda ngasih uang polisi jadi masalah. Kalau di Indonesia enggak ngasih uang polisi, masalah. Ya enggak semua polisi. Sambu matamu, sambu. Nah Bapak Ibu, saya akhirnya cari kesempatan lompat ke suf-suf tempat itu yang digunakan oleh Ahlus Sufah nunggu Kanjeng Nabi. Begitu polisi mau marah, saya langsung sholat takbir, Allahu Akbar, polisi diam. Selesai salam, saya diusir. Tapi minimal saya ada kesempatan sholat di tempat itu. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa tempat itu mulia? Dan kenapa tempat antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu dianggap sebagai salah satu taman surga? Kanjeng Nabi kemudian jawab, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah. Mandeko. La ono pengajian, senajan to jenengan ra diundang, mandek ngrungokke. Walaupun wong Banyuwangi kadang-kadang aneh, lak diundang pengajian ora mangkat kakean sambat, ning lak tanggane nanggap gandrung ora diundang, mangkat. Gandrung niku penting, ngaji luwe penting. Tak temen iki napa gandrung napa janger? Janger. Heh? Oh, jaranan. Temen iki ngenten jaranan. Lak diundang ngaji ra mesti mangkat kakean sambat, lak tanggane nanggap jaranan ra diundang, mangkat. Kamongko jaranan niku ngundang demit. Kok sing teko wong muncar? Berarti wong muncar kaya. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu melintasi taman surga, singgahlah. Kemudian para sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ini kan masih di dunia. Wa ma hiya riyadul jannah? Apa yang Anda maksudkan dengan taman surga?" Kemudian Kanjeng Nabi jawab, "Qala hiya khilaqu dzikri wa majalisul ilmi." Yang namanya taman surga di dunia itu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Kenapa antara rumah sama mimbar Nabi itu dikatakan taman surga? Karena disitulah Kanjeng Nabi ngajar para sahabat. Dan ternyata raudhah itu tidak harus di Madinah. Semua majelis ilmu, majelis zikir, apalagi pondok pesantren, adalah merupakan taman-taman surganya Allah. Jadi jenengan yang hari ini tindak ke sini ke Darus Syafaat, niati ngaji tenanan, insya Allah Anda semua sudah mendapatkan tiketnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak dengake awakmu mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Jadi bareng ngasaran modar. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita untuk lebih care, untuk lebih perhatian kepada taman-taman surga yang ada di dunia ini dalam wujud pondok pesantren. Bapak Ibu, sudah menjadi satu hal yang lumrah, di mana ada pusat kebaikan, di situ ada kemaksiatan. Saya sering ditanya Bapak Ibu, kenapa kok tempat-tempat baik itu kadang-kadang justru tidak jauh dari tempat itu banyak tempat maksiat? Jawabannya sederhana, di mana ada sumur pasti ada peceren. Nggih apa mboten? La ono sumure, kuwi mesti ono pecerene. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana peceren itu tidak bau kepada sumur. Keberadaan peceren ambune ora ngalake resike banyu sumur. Sehingga kemudian apa? Sumure kudu dijogo. Napa wonten, Gus? Sumur kalah karo pecerene. Wonten kasus di Jember. Ada ustaz yang berbuat asusila dengan santri. Niki pecerene luwe banter tinimbang sumure. Ternyata saya sebenarnya enggak punya masalah. Orang ini punya masalah dengan saya. Gara-gara nopo? Dia mengatakan Daddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Mergo sahadate kali Gus Miftah. Ternyata kemudian ada kasus sang ustad bertindak berlaku asusila kepada 11 santrinya. Makanya kemarin saya jawab, ya benar ustadz, mungkin Daddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi bukan lubang yang salah. Nah, maka nyuwun sewu, pondok pesantren itu mengajarkan kebaikan, tapi tidak menjamin seseorang berbuat baik. Sopo sing iso jamin? Podho kalih kula ngaji ngoten iki. Pengajian itu mengajarkan kebajikan, tapi tidak menjamin seseorang untuk bisa bajik. Sehingga kemudian apa? Tugas kiai itu hanya menyampaikan, tapi ya kudu sumbut. Soalnya napa? Begitu kula ngaji, assalamualaikum kula mulai, mun diancam kalih Gusti Allah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi ang takulu mala taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala taf'alun. Hati-hati Miftah. Kalau kamu bisa ngomong, enggak bisa melaksanakan apa yang kamu omongkan. Jangan sampai terjadi jarkoni. Iso ngajar ora iso? Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa ban becak tanpa pelek. Waton jeplak orang nganggo utek. Tony Boster waton munindo bose banter. Gajah dibelangkoni ora sedeng gegedendas. Langsung diancam. Kalau sampai kamu bisa ngomong, kamu enggak bisa sesuai dengan perbuatanmu. Kaburo maktan indallahi ang takulu mala taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar. Beda kalian jenengan. Dugi mriki tengok-tengok niate ngaji, ora usah nulis, ora usah nyatet. Julu susah, duduk walaupun cuma sesaat. Niku pahalane luwih gede tinimbang sholat sunnah sewu rokaat. Enten sing nate sholat sunat sewu rokaat. Hura ono subuhane jam itu. Apa meneh sholat sunat sewu rokaat. Cara mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan 1000 rokaat sholat sunnah. Lungguh melu ngaji kaya jenengan iki senajan to lungguh ning arep dhewe tungkae slonjorke orang rumangsani tungkae mletek-mletek niki pahalane wis 1000 rakaat. Amin Allahumma amin. Napa jenengan asam urat? Kula tambani mengke jenengan kudur pados gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. insya Allah remuk. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jenengan tindak mriki niate golek ilmu di Darussafat melu pengajian, derajate insya Allah sampai dia pulang fi sabilillah. Tegese napa? Lak sampai jenengan teng mriki mati, matine fi sabilillah. Mila kaya tukang syuting kuwi diniati lek niatmu rene ngaji orang golek duit goblok. Jadi lah kowe mati nyetro gara-gara kowe nyuting, kowe moro-moro mati kesetrum raimu. Kuwi matine fi sabilillah. Tapi lah kaya kula niki, ancamane abot. Nembe ngomong langsung diingatkan oleh Allah. Mila wong sakmene mbane iki tanggungane sing paling abot kula. Potensi mendapatkan dosa banyak kula. Yang paling bisa salah dengan omongan saya ya Gus Miftah, mergo Gus Miftah sing ngomong. Dadi sing abot tanggungane Gus Miftah, sing potensi salah Gus Miftah, sing dosane kathah Gus Miftah. Mila lumrah sing diamplopi. Maka maaf anak-anak hadroh ya, sorry, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang pertanyaannya adalah, apa tujuan kita ngaji niku sajanjane nopo? Nah, ternyata Bapak Ibu, saking pentingnya posisi pondok pesantren ini, sehingga awake dhewe niki ra kena ado-ado sangko pondok pesantren. Saya miris kalau ada ibu-ibu seperti ibu-ibu muslimat, walaupun saya bisa melihat ini muslimat atau fatayat, tidak perlu lihat seragamnya, cukup lihat baunya. Kalau fatayat itu baunya apa bu? Parfum. Muslimat balsem, paling mentok fresh care. Milo kan mau sing nyelonjur ke tungkak, mesti muslimat. Wis ditekuk, langsung ditarik, sep. Milo kula suwun, kalau ada potensi-potensi kebaikan ngoten niki, tolong didukung. Bagaimana cara dukungnya? Mangkana lahu ilmun, sing sapa wonge kagungan ilmu, fal yatasaddaq, moko becik munggu iman. Bersedekah dengan ilmunya. Falyata sodak bi ilmihi, sedekah kelawan ilmune. Wa mangkana lahu malun, sing duwe bondo, sing sugih-sugih tiang muncar niki, kok ana pondok pesantren ana pengajian. Falyata sodak moko becik munggu iman, sedekah bi malihi kelawan bondone. Wa mangkana lahu kuwatun, delalah ra duwe ilmu, ra duwe bondo, duwene tenaga. Falyata sodak bikuwatihi, sebaiknya dia bersedekah dengan menggunakan tenaganya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pondok pesantren, ada pengajian, pilihannya jenengan sedekah mung ana telu. Berapa bu? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Eh? Pamer. Copot. Muga-muga lali. Tangguh meneh. Pengajian amplop ora jelas, kelangan cincin. Sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune. Tegese napa? Mulang. Darussafat, kula lulusan niki. Pondok pesantren Lirboyo, kula lulusan peloso. Kula mau tau ngaji niki bla bla bla. Kula tak nderek mulang. Sing duwe ilmu. Wa mangkana lahu malun, sing duwe tenaga sedekah kelawan nyuwun sewu. Sing duwe bondo, wa mangkana lahu malun, falyata sodak bimalihi, sedekah kelawan bondo nih, nyumbang. Pak kula sugih, angsal mboten kula gawe gedung teng pondok njenengan. Keren. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang. Ora gelange monggo dhewe ngono kuwi. Pokoke wong wedoke lak pengajian sing nganggo gelang, kuwi hobi ngobahke tangan. Saiki jam pira ya? Tapi lah sing dikempit-kempit tangane ngoten iki jelas. Ora kok mergo khusuk, khawatir gelang karete ketok. Nah. Soale wong wedok niku sing paling penting sakniki loro, siji mas, loro rai glowing. Mila katmu ibu-ibu kipas-kipas niku ora kok mergo wedi panas, ora. mergo wedi wedake luntur. Padahal tua-tua ini wedake ya mung siji, wedak FIFA nomor 4. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang. Wa mangkana lau kuatun, sing duwe tenaga faliyata sedekah dikuati, sedekah kelawan ilmune. Nyuwun sewu, sedekah kelawan tenagane rewang, pilihane mung telu. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten mboten sing ngoten niku? Kata. Biasane jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula tak takon, seneng mboten lak teng kampunge ana pondok pesantren? Karena kita punya harapan. Lah jenengan ning omah didik anake ra iso. Lah anakmu mau titipke pesantren, itu ada harapan anakmu baik. Lho kula niku ada pengalaman, sak nuwa kana kali bocah niku ning pondok. Kok gurune rido, dia hormat sama gurunya. Mulai iki ya dadi wong. Lah iya toh. Mulai dadi masa dadi munyuk. Iki santri. Semangat le. Apa meneh pecimu NU? Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Kirwane kaya kipli. Soale napa? Bapak Ibu, jenengan pirsani saiki ngeten nggih. Saya pengen besok pondok kita itu berwawasan milenial. Anak niku lak ning omah kon jagongan karo bapak ibune patang jam mawon. Kira-kira sanggup napa mboten? Betah napa mboten? Ora. Wis ora bakal betah. Tapi lak nongkrong ning warung kopi 12 jam kira-kira sanggup napa mboten? Kurang semalam suntuk mamon kuat. Apa meneh delok bakule ayu ya ra. Rupa codot iki. Pertanyaane sakniki ngeten. Kenapa ngumpul karo wong tuane dhewe patang jam mawon mboten betah? Lah ngumpul teng warung kopi, cangkruk karo kanca-kancane 12 jam kok betah? Sebabe nopo? Apa? Wifi gratis. Dasar miskin kuota. Saiki nyuwun sewu, lak ning omah ora oleh main HP, Gus. Halah sing kandha sapa? Ning omah saiki kabeh nyekel HP. Nggih napa mboten? Nyekel HP. Ning omah mboten asal nge-game, Gus. Sing kandha sapa? Ning omah ya nge-game. Tapi napa kok anak niku luweh nyaman nongkrong teng kafe, warung kopi tinimbang nongkrong karo wong tuane? Jawabannya satu, karena anak tidak pernah nyaman kumpul karo wong tuane. Soalnya apa? Wong tuane kurang ilmu ben ngumpul karo anak karepe wong tua nasihati anak. Jarang wong tua sing gelem ngrungokke curhate anak. Sehingga nyuwun sewu, anak luwih seneng curhat karo koncone tinimbang curhat karo wong tuane. Padahal wong tuane kula nasihati anak dibolan baleni terus. Biyen wis tau diomongke saiki diomongke meneh. Nggih napa mboten? Anak bosen. Kula iso ngomong ngoten soalnya kula nggih pengalaman dadi anak. Mong untung kula niku anak sing sabar. Saniki kadang-kadang malah wong tua banding-banding iki anake kali. Anake tanggane dhewe kae lho, sak umuran awakmu wis iso mbangun omah dhewe, nyicil omah dhewe. Anaknya jawab, halah pak, pak lah kaya Pak Jokowi seumuran karun jenengan wis jadi presiden kok sampean ora. Nah, merongos kowe, ayo kowe. Mungkin apa mboten? Wong tua malah banding-bandingi karo wong liya. Sing lucu meneh mbah kula. Mbah, enak ndi jamane Pak Jokowi karo jaman Pak Soeharto? Woi, enak Pak Harto le. Lah, mosok mbah? Ho-ho. Lah, napa sebabnya? soale biyen jaman Mbah Harto, mbahmu wedok kuwi isih enom. Saiki wis lonyot le mbahmu le. Oh iya juga aku ngono. Sehingga nyuwun sewu, anak lebih nyaman nongkrong ning kafe. Soale napa? Wong tua kurang ilmu. Nasihat rikala jaman sok mono bapak mbiyen dinasihati karo wong tuane karo mbahe. 20-30 tahun yang lalu. Dinasihatke kali bocah sak niki, padahal jamane wis beda. Nggih napa mboten? Jaman biyen dolanan niku nyuwun sewu lah pengen dolanan mobil-mobilan. Sandal jepit swalo dipotongi dadi ban. Sing dadi mobile napa? Garis pis gedang. Wis dadi mobil-mobilan. Saniki wis ra iso. Jangankan kok mobil remote control, wis nganggo game. Senajan to ana pemainan yang kembali berulang viral. Contone lato-lato. Etek-etek. Aku ngerti kuwi mesti njaluk duit to, aku ngerti kok. Sok ngatur-ngatur. Yo sabar. Aku ngerti kok ngene iki paling go sorban. Aku ngerti, aku paham. Aku pengalaman kok. Aku jane iki mbatin kon rene kon ngaji apa kon ngemis aku. Sabar to, Cuk, Cuk. Ngopi durung kok. Wis wonge ganteng tutupe kopine pink. Kan aku zizi. Wong sing gantenge kaya tutupe pink. Rumangsane sempak kuping. Sabar. Katanya banser tertua sedunia ini. Pelatih, tulisannya pelatih. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi lali aku mau ngomong apa gara-gara kowe rene kok. Kok geting aku. Kudu serius, kowe malah ganggu aku. Santet rasa ngaceng kowe. Meneng kon dhisik to. Insyaallah surbane keliling selawatan. Yo insyaallah jam 8 bengi. Shalu ala Nabi Muhammad. Senajan to ana permainan yang berulang viral niku. Lato-lato niku mbek nak pun entek-entek to. Saniki muncul lato-lato. Saya baru sadar ternyata Bapak Ibu, kenapa Allah menciptakan lato-lato? Untuk menjadi saingan mulutnya para perempuan. Kayak malah tambah banter kayak etek-etek-etek-etek. Loh, malah ngeyel gitu loh. Saya sarankan para suami tolong di rumah koleksi lato-lato. Jadi lah bojomu mulai cerewet, lato-latomu mau onake. Etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek-etek. Kok lato-lato wis dionake nyuwun sewu bojomu tetep cerewet, tatapke cangkeme. Tambah banter ya. Tapi lagu lo kan biyen ora tau dolanan lato-lato. Karena sejatinya saya sudah punya lato-lato. Tak lato-lato ini kayak Teddy ini mesti wireng lato-lato ini mesti. Nah, ini menunjukkan apa? Wong tua ini wis kalah ilmu karo anak. Milo nasihati wong tua niku berulang-ulang terus soalnya wong tua wis kurang ilmu nih. Ngrumangsani wong tua niku kurang ilmune sementara zaman niku sakniki luwih gede tantangane yang jenengan hadapi dulu 20-30 tahun yang lalu dengan anak-anak sekarang itu berbeda. Milo bijaknya adalah anak jenengan titip keteng pondok pesantren. Soale napa? Wong tua kalah ilmu kok. Jajal anake kendel niku. Bapake ngomong meneh, ngomong meneh, ngomong meneh. Mesti anake mbatin ala apa-apa. Seprono seprene sing diomongke mung ngono kuwi tok. Lah kaya kula mbiyen mboten soalé kula ndek ora ndek potongan bantah kali wong tuwa kula. Napa mohon bapak ngomong kula mung meneng tok. Mbah kula lakoni apa ora sing penting kula meneng. Kula niku ndelalah anak lima bapak kula niku lanang kabeh. Sese kaya Fajar Set Boy to kuwi. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak ibu kula niku ndek anak 5. Anake lanang kabeh. Sing setunggal sedo. Atas nama Nurul Huda. Mas kula nomor 1 namine Ali Mahmudin, nomor 2 sing sedo niku Nurul Huda. sing tiga Mifron Kholisin, kula nomor 4 Miftah Maulana Habibur Rahman, adik kula Tajib Miftahul Khairon. Lan niku nyuwun sewu. Delalah. Sing gelem ngaji nggih mung kula dhewe. Mas kula sekolah ra gelem, mondok saanane wis rabi. Sing nomor 2 sedo, sing nomor 3 luwih hebat meneh. Mondok ben bar dikirimi duit mulih. Wis ampun tenan niku pokoke. Adik kula nggih ngoten. Ujian sanawiyah meh ujian putus sekolah. Landrela sing gelem mondok, sing gelem ngaji, sing gelem kuliah niku namung kula dhewe. Ternyata nggih nyuwun sewu. Di antara 5 orang anak niki ya beda dhewe nggih kula. Ya ganteng dhewe. Kamu ingin? Mwah. Soalnya nyuwun sewu, zaman lah saya ngomong ngeten jenengan. Alah. Lah anak iki mondok lah dicukupi ning pondok dadi hurung mesti. Tapi mungkin jenengan mangan-mangan kel Pak Kiai Bahaki mriki. Bener enggak anak yang dikirim orang tuanya uang banyak itu lebih jadi dibandingkan anak sing ora tau dikirim duit. Mas kula niki sing jenenge Mifron Kholisin nyuwun sewu. Sebulan zaman kula tasih SD, mas kula niki mondok lulus SD tahun 87. Niku kirimane teng pondok wis 300.000. Oh, zaman sama tuh nggih ageng, Pak. Tahun 87 lho, Pak. Kula niku lak mangkat sekolah kali ibu kula mung disangoni 100 repis, 100 rupiah. Mergo zaman biyen niku dhuwit berkah tenan nyuwun sewu. 100 iku iso nggo pecel, dawet, peyek. Cukup. Mas kula niku kirimane wis 300.000. Zaman kula mondok kula sekolah, ibu kula wis ora duwe napa-napa. Akhirnya nopo, kula ora dilagati. Dengan segala konsekuensinya, saya harus cari biaya sendiri. Kula niku wiwit kelas 3 sanawiyah wis ora tau dikirimi wong tua kula. Bagaimana saya cara bertahan hidup? Kula ngabdi kali kiai. Kiai kula duwe ayam telur 10.000 yang memelihara saya. Tabarukan kali kiai. Dadilah saniki kula dianggap orang alim niku lumrah. Soale nopo? Zaman kula teng pondok mbiyen yang lain fokus ngaji, saya fokus ngurusi kandang pitik. Santri satu kelas yang bersama saya itu 40 orang. Semuanya ngaji yang 39 orang. Lumrah, lumrahnya santri. Gus Miftah mboten ngaji. Pagi yang lain ngaji, saya ke kandang makani pitik. Siang yang lain istirahat, saya ke kandang makani pitik. Sore yang lain ngaji, saya ke kandang ambil telur pitik atau nimpal telek pitik. Makanya dulu ada Gus yang mengatakan dasar Miftah itu Gus telek. Kulo seneng diarani telek. Kenapa? Karena telek itu hebat. Buktinya apa? Gak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Wani mesti dihindari. Waduh, danjuk ono telek lah yang dikira. Tapi lucu nih bang Banyuwangi ngidak telek orang percaya malah diambun dhisik kan goblok gitu. Ha apa ya? Konco saya Pak semuanya dikirimi uang sama orang tuanya, saya enggak sama sekali. Jadi wadirhamun itu yang seharusnya haknya anak. Ibu saya udah bilang le, ibu reso ngirimi duit le ya, kowe golek dhewe. Oh nggih Ibu. Tapi jenengan pirsa? 40 anak satu kelas yang bareng sama saya. Hari ini sing dadi kiai nggih kula dhewe. Sing di pondok nggih kula dhewe. Padahal mbiyen ning pondok ra tau diulang ngaji dhewe. Soale ngaji kula kali telek kali pitik. Mila kula duwe santri niku kula ngomong ngaten kiai. Saya itu punya ukuran sendiri. Kok ana santri pinter tapi ora manut? Ini menurut saya bukan kategori santri yang baik. Bukan santri yang baik. Senajan tau pinter tapi ora manut. Tapi kok ana santri ora tek pinter manut, saya lebih seneng. Soale nopo? Niki mesti iso diarahi. Nah, sagoblok-gobloke anakmu ning pondok, begitu mulih ke kampungnya, ke desanya, bisa jadi dia menjadi yang paling alim. Soale nopo? Ora ana saingane. Mila lah anakmu ning pondok iki goblok, rasa mak seneni. Rezekine Gusti Allah iki wis diatur. Wong sugih napa kere niku ora tergantung pendidikane, ora tergantung goblok lan pintere. Nggih napa mboten? Kudune lah ukurane ku pinter, alim, sing kondang niku mboten Gus Miftah. Yo kiai-kiai sing alim niku, nyatane kiai sing alim jadwale kalah karo Gus Miftah. Lho, faktane kok. Lah kula niku pengen ngumpulke jadwal, Bu nyuwun sewu. Sebulan wong njaluk jadwal niku ribuan. Umpama kula tampa kabeh, mesti kula ora bakal tau ning omah. Pertanyaane, aku kelone kapan? Ayo kowe. Bojoku mung siji. Karena aku jadi ingin nambah setunggal. Loh, kan aku setia. Setiap tikungan ada matamu kuwi ngarang wae. Kamu nafsu sama aku ya. Lah jaman biyen, Bu, kiai niku umpama rabi meneh kiai kondang niku wedine karo wartawan. Takut difoto diberitakan sama wartawan. Sak niki luweh angel, soale kabeh wong duwe HP. Kok kula ajeng nakal, kula ki ngising ning pom bensin dinteni wong tak kandhani. Tak pikir kaya arep nyewoki apa ngopo. Dinteni. Lah biyen niku ketemu kiai njaluke napa? Barokah doa. Sak niki lak ketemu Gus Miftah njaluk barokah selfie. Kula niku lak malam satu legi, Bu. Satu legi malam Minggu Paing teng pondok. Jadwal rutin saya nerima tamu. Jam 3 ngoten niki sampe maghrib. Kula niku iso nglayani foto orang ratusan kali sak rombongan Banyuwangi, Jember, Batam, Lampung, Jambi. Niku kula mau nglayani tamu jam 3 sampai jam 6 sore. Sepanjang 2 jam cangkem saya harus merenges terus. Ganti wong meneh. Sampai kula merengut titik di posting, alah Miftah ora ikhlas. Kurang ajar to iki? Timoten iki, Pak. Kadang-kadang ya Allah, kaya wadah lu teng Jember kula munggah panggung dicuwet langsung suku nyuk. Atak bales rondo. Yalah lah rasidu aku. Langsung set balik tanganku. Tangan kula malah kabeh cuwek-cuwekan. Dia dicuwi wong-wong kaya jenengan niku. Cuwa ke jambak, cetul, cewel. Sing dhuwur dijambak jamaah, sing ngisor sikilku ya remuk, didak-idak banser tak kandhani. Wah, huy huy huy lah. Malah ngidak-ngidak dhewe iki dancuk, dancuk aku. Remuk kabeh sikilku. Mila ibu-ibu muslimat tenanan iki. Lah jenengan ngrumangsani ilmune kurang reso didik anake. Mang titipke teng Darus Syafaah. Lu jenenge apik banget kok, dar kuwi omah syafaat pitulungan. Rumah pitulungan nggih nulungi anak-anakmu sing ndablek-ndablek kuwi. Amin Allahumma. Amin. Wis yo selawatan. Minanggani panyuripun bocah ra jelas iki mau. Selawatan dengan sorban keliling. Panitia siap-siap. Tak takon kali tiang muncar. Lah dompetmu ana 100.000, 50.000, 1.000, ana kotak infak liwat sing mau jemlunge 100.000 napa 1.000? 1.000. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000, pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Kamu minta apel. Kamu pilih apel apa anggur? Apel. Pilih apel apa anggur? Ya mong takon tok. Anggur. Lu wong aku rung icip-icip kuwi njaluk. Apel apa anggur? Barokah apel. Sejak kapan apel iso barokah iki lho. Njaluk barokah apel. Ayo siapke dompete. Sing ra duwe duit utang. Utang tangga nih. Kalau kamu mengatakan saya besok bersedekah nunggu kaya, saya pastikan kamu gak akan kaya. Jangan bersedekah nunggu kaya, tapi bersedekahlah sampai kaya. Nunggu rungok nih. Lu anggih tuku wedak ya larang di tuku. Pengajian sakono nih. Yang ngono lunggu ngarep dewe dolanan HP. HP ini keras yang gaya. Ini selawatan nih. Kerja, kerja, kerja. Ramongan mangan cangkem iki ya, cah iki. Ya Allah, ya Allah. Ayo dites dhisik jamaahe. Kayak ono muslimat. Dibengoki muslimat karo fatayat, ya. Ngetes dhisik le. Bengoke sing banter. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Bapak NU Ibu Mus. Iya. Anggo seragam muslimat yo ora bengok. Masih seragame utang kayaknya. Ayo satu abad nah tetul ulama sing semangat. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva. Adeva tayat tahlilan saben malam. Mule tahlilan padha gawa. Tenengan dhisik. Salah ki lho cangkeme malah berkat ki lho. Iki dipikir mung panganan tok. Rahmat. Tahlilan saben malam Jumat mule tahlilan padha gawa berkat. Rahmat. Pilih rahmat apa berkat? Rahmat dasku. Rahmat bojone wong. Ulangi sik lenggo sik le sabar ro. Melak selawatan baru mulai. Kowe kakean badok kok kowe. Ulangi. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva. Adeva taya tahlilane saben malam. Mule tahlilan padha gawa. Wis karepmu lah. Salatullah. Ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah jalar estri anem lantua anem lantua mumpung urip padha ilingo golek sangu go sangu lunga mumpung urip padha ilingo golek sangu go sangu lunga. Salatullah salamullah ala ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuasa ora gelem mesti dipaksa. Salatullah salamullah ala Taha Habibillah. Sandangane diganti putih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Rebutan warisan, tangan diangkat. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Sekali lagi yang lebih kompak bareng-bareng. Gelap dongake wong tuane, anake tak dongake dhisik. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kaya ngono ya ora mau amin keto yuyu. Wis telat malaikate minggat. Aku lak mbuweng kok tenan. Pengen mboten anake dadi kiai. Sopo sing kono lak kiai rasa sugih lah sopo sing kondo. Aku luwih sugih daripada polisine kuwi. Ayo. Dadi polisi apik, dadi tentara apik, dadi kiai apik, dadi banser apik. Sing penting kabeh gelem ngaji. Ulangi ya. Diaminke ya. Bareng-bareng ya. Aja telat ya. Aja kesusu ya. Prok prok prok jadi apa? Patarno matamu, Patarno. Kiai. Malah latur-latur. Latur-latur. Kan mau yen wis mati bondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Iki. Ha iki. So bancel jeneng Pariyono. Oh, Sudaryono. Sudaryono. Kok kene bancelnya tua-tua iki tuwa. Wis apa iki jenenge? Jumani ya tuwa. Oh, Jumawi ya tuwa. Jose bancere. Bisa menaiki sing tua-tua iki. Kene-kene Jumawi rene, Jumawi rene. Iso Pancasila tak kaya duit. Ya grek. Ada prono mrene rene. Sa grek. Nyilih mikih grek. Napa bedane Gus Miftah kali Pak Jumawi? Bedane siji, ibarat mik Gus Miftah kaya mik kiwa niki, kenceng. Jumawi ngene iki. Kali iki duda. Iye iye iye. Kamu nafsu ya. Semoga berjodoh. Amin. Oh, bapakmu toh? Oh, bapak. Nafsu itu. Siap, Bro. Namanya siapa, Pak? Lengkapnya. Pakai mik. Pak Jumawi. Oh, Jumawi. Jadi banser sudah dari umur berapa? 87 sekarang 2022. 2023. Berarti jadi banser sudah berapa tahun? Berapa gue? 34 tahun jadi banser. Kenapa dulu pengen jadi banser? Kok ingin sama Romo Yai? Ingin sama Romo Yai. Tak dongake Jumawi sesuk. Aku ning surga sing awal Jumawi. Siap. Neng ya kuwi banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai mlebu Jumawi ini metu meneh. Pak Jumawi pekerjaannya apa, Pak Jumawi? Insyaallah nelayan. Oh, nelayan. Jangkare gede. Siap. Siap. Oh, jangkare gede siap. Loh, Pak Jumawi ini mesti soalnya jangkare gede nopo, soalnya wetenge cilik. Karena penelitian lak wong lanang wetenge gede manuke cilik. Lah Jumawi wetenge cilik berarti manuke gede. Pak Jumawi mimpin maca Pancasila ngotake duit. Oh. Jukit maju dikit. Pancasila akan dipimpin oleh Pak Jumawi, nelayan dari Banyuwangi. Matenge cilik manuke gede. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo dipimpin Pak Jumawi. Pancasila. Mboten apal, Pak. Ya kok tak apal iki ya ora. Mosok banter 34 tahun rapal. Ayo kok tak wangi tak wangi. Oh kowe lagi iso ke pelatih kok. Monggo Dan. Jumawi. Saya Dan, wakil. Menengah, wakil kepiye? Ya wis ya iki rasa rene. Menengah. Yo. Yo, mulai Pak Jumawi. Pancasila. Pancasila. Lah masuk banter. Pancasila. Sing tegas. Pancasila. Pancasila. Koyo wong cacingan wiwi ayo. Pak Jumawi umure pinten? 64. Wis 64. Wis ora mati-mati yo, keren lho. Kanjeng Nabi 63 iki 64 lho. Ya Allah, keren. Pengen rabi meneh mboten? Mboten. Ala tenane. Rondoku ayu-ayu ke lho ning Yogja. Heh. Lah iki makane rabi meneh. Muga-muga rabi karo rondo muslimat. Amin. Apa nih? Surat digawe iki cangkeme ya. Ayo, Pancasila. Ayo, sing tegas. Mboten apal. Ben apal ayo sing tegas. Ayo, Pancasila. Ayo iki. Kowe kok dandan. Kok tak bantu. Ayo. Ayo. Pancasila ayo. Mboten apal Dan. Tenan aduh. Tai wangi iki. Dari ana menang. Patar. Kok nyelok-nyelok kancane iki lho. Karo aku kok nyelok kae. Gue tak kaya duit. Yo. Mulai Jumawi. 1, 2, 3. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Apa? Mosok banser ramal Pancasila ini. Mosok Pak Guru. Pak Guru. Halah nyelok kancane ngapa? Ini salahnya pelatihnya ini. Kenapa gak hafal Pancasila? Karena aku jadi malu. Pengedan. Sini we. Awakmu lagu-lagu kebangsaan apale apa Pak Jumawi? Insyaallah mboten hafal, Gus. Ora ono sing hafal. Mboten enten hafal. Oh, oke. Mangkupurel. Mangkupurel. Mboten hafal. Apa lagu kayak baik, lagu ini gusung tasing anyar. Saben malam jemua bojoku angel digugah. Aku rata diparingi terus aku budal patroli, banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Ini aja pertanyaan nih, burung Garuda itu cewek apa cowok? Menurut jenengan, burung Garuda itu cewek apa cowok? Cowok. Oh, cowok kok iso? Bener, soalnya burung. Iye. Ya dari 1000 gini, atau kayak duit 500 rapal, ya 1000 bae. Bon, lenggah Pak Jumawi. Lenggah. Kok diseneni iki lho, cinta karo Jumawi. Eh, semoga-moga Pak Jumawi panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati Pak Jumawi urip dhewe. Amin. Kula iki sak anggonku lak karo Banser cintane romo. Soale kula ngerti perjuangane Banser tuh luar biasa. TNI polisi Banser hebat pundi? Banser. Buktine apa? TNI polisi SK-ne mlebu bank dinggo utang. Banser ora ono. Ora ono. Soale apa? SK-ne Banser ora payu. I love you full Banser. Makanya mbak-mbak yang belum menikah menikahlah dengan Banser. Iya. Yeah. Kenapa jelas? Kiai saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Yeah. Hidup Jumawi. Rondone langsung bengok, kancane ya dipikir no masih. Mungkin julak-julak apa le nyom? HP mau HP? Miskin. Pilih apa le panggur? Jaluk kabeh. Kaya aku mbahmu. Duit. Yes, lanjut ngaji. Loh, kok jam 5:30? Sapa weh ku? Cintaku padamu. Wah. Heh. Lho iki sakit cerewet banget iki. Mesti bojone cepet mati saiki ngono. Shalawat ala Nabi Muhammad. Yes, tak dongak lagi mau terus ke disi bocah jilid diulang ngaji sesok yen gede dadi kiai, dadi kiai urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, awan bengi dolanan TikTokan. Urip pisan aja mung dolanan, saben dino ndelok ja. Orkesan. Buka Didi. Cok, aku nang kene cerewet, aku mulih mawon kiai wedi aku. Aku iso lho, mulih pengajian diperkosa iso lho aku kok. Lah Jumawi diperkosa, ora mungkin Jumawi kok diperkosa. Ora diperkosa mapan kok nyah. Ja, tak tes terakhir bener apa ora iki. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nongko digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah idolane wong Banyuwangi, okeh rondo sing jaluk di diajari ngaji. Salah meneh. Pernah ngajar, mbak aku dirabi Gus. Emangnya aku cowok apaan? Alhamdulillah. Nah, kenapa saya bilang pondok pesantren itu berperan untuk menjadikan generasi yang lebih hebat, lebih baik? Bapak Ibu, Siji, kita harus sama-sama sadar. Wong tua wis kalah ilmu kalih anak. Nggih apa mboten? Soalnya anak itu dapat ilmu tidak hanya dari guru, tapi dari media sosial. Begitu cepatnya anak terpengaruh oleh HP. Setan gepeng. Bentuke HP. Saiki anak lebih fokus karo HP ini tinimbang karo wong tuane. Sing salah sapa? Ya wong tuane. Soale bapak ibune lak ning kamar, sing lanang ndelok apa, sing wedok ndelok apa? Sing lanang chatting karo sapa, sing wedok chatting karo sapa? Niku lak teng Yogya. Lak teng Banyuwangi insyaallah padha. Maka nyuwun sewu, untuk menjadi yang terbaik niku wau. Lah dingendikake ngeten, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Lah Allah niku ngersake wong niku apik, dia dijadikan tafaqquh fiddin. Pengen tafaqquh fiddin niku carane gampang. Salah siji ne mlebu pondok pesantren. Bu. Bu. Pengen mboten tak takon tenan, pengen mboten anake dadi kiai. Lan jenengan ngomong kiai kere kluwus nglinting ala salah. Saya pengen merubah citra bahwa kiai NU itu keren. Mila jenengan pirsani. Kanca-kanca artis niku lan duwe acara saniki senengane ngundang Gus Miftah. Soale napa? Saya pengen merubah citra kiai NU, ora kiai NU kabeh desa niku mboten kudu ana sing keren. Kelasnya beda-beda pak. Memang maziahnya kiambak-kiambak. Yono kiai sing ngurusi wong mati, ngubur jenazah, ngurusi wong-wong desa. Biasanya Mbah Mudin. Lah tapi jenenge nopo? Mbah Mudin. Niku Mbah Mudin penting. Ciri-ciri ini sarungnya kelembak menyan, ngelinting. Di Mudin, Mbah Mudin, di wonge. Anten mboten mudine niki. Kene mudin munggah panggung tak sangoni. Eh? Sing di pondok ya tekor aku. Menangan sing di mudin sing duwe pondok. Rasido, rasido, rasido. Gawat ini. Kadang-kadang lateng desa-desa niku lak nyuwun sewu to, Bu. Lak duwe mantu polisi, mantu tentara sewenenge ramu. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Medin. Ketane soal medin ki ra penting lho. Ayo saiki polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Lurah mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Menghina. Ana ora lurah iki? Halo Pak Lurah, ndi wonge? Oh, kuwi lurahe. Lurah ra wani munggah panggung. Oh, jelas ora urunan kok. Ya urunan kok masuk lurah ora. Terus syafaat ngundang Gus Miftah. Pak lurah lumayan gagah, lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Aduh dah. Lah lurah duduh sing dadi ketua tim penggerak PKK sapa? Ayo Pak Lurah rabio meneh. Urung payu. Urung payu. Ya. dudone kesuwan apa lurah iki? Eh? Buki iki apa? Eh? Kok buki iki apa buki? Buki iki apa, Ted? Eh? Ganyong, ya apa meneh iki? Delok Pak Lurah kaya ngopo Pak Lurah? Lurah mbuki. What is the meaning of mbuki? Mbuki is ganyong. Bener lurahnya kayak Jumawi. Pak Lurah jenisnya siapa, Ted? Supardi. Eh, Pak Wardi, rapi mana Pak Wardi? Atau jangan-jangan kayak Jumawi. Manuknya cilik. Eh, Pak Lurah. Sehat-sehat Pak Lurah. Amin. Pak Lurah umurnya pinten Pak Lurah? 60 loh, kok tua Jumawi ya? Tak kok nambah bojo malah duduk. Enten ron, sing rondo ngacung. Wuh, oke langsung ngacung loro. Pak Lurah iki lho, loro iki lho. Mayan Pak Lurah. Pak Lurah rabi karo rondo niku enak Pak Lurah. Malah enggak ada malam pertama adanya, malam terusan. Disenggol wis tau ngono. Ya, ora lure ora ngenes. Lah kuwi mbuki mau. Ganyong. Sangel angel wong kene iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila nyuwun sewu. Ngrumangsani wong tuwa niku ilmune pas-pasan cekak. Ya wis ayo anake dilebokke pesantren. Nggih mboten? Kula ora kuat bayar, Gus. Kula ora ndek duit. Mang pondoke sing pondok-pondok gratis ya ana. Contone pondoke Gus Miftah. Gratis, Gus. Gratis. Dipakani tak pakani. Wong tanggoku duwe asuhe tak pakani. Kula wingi bareng yang Semeru. Pondok pesantren ora jimbangun hunian untuk korban erupsi Semeru 32 rumah kula wingi tanda tangan tak serahke mriko santri kula kabeh gratis mangan mangan santri niku lak mangan subhanallah gunung Semeru pindah ning piring tak kandhani metutuk kae dadi lak kok kene lulus anawiyah aliyah umpamane pengen kuliah ning Yogya mondoke ngene Gus Miftah gratis kuwi rungokno kuwi. Sing iso ngaji diulang ngaji. Sing iso ngurusi wedhus tak goleki wedhus. Sing ngurusi iwak tak goleki iwak. Sing iso ngurusi begenggek ya. Sing ngurusi aku dhewe. Karena aku kiyaine begenggek. Nah, soalnya napa? Begitu anakmu mlebu pondok niku, pondok niku lak saking tembung napa? Dakaun wa khirsun wa jadiyadun wa dirhamun wa subhatun nuwun sewu. Dakaun khirsun kok malah lali aku. Akhilan tanalal ilma illa bisitatin saumbi kang tafsili habibayanin. Dakaun wa khirsun wa jadiyadun wa dirhamun wa subhatul ustadi wa tuluz zamani. Nomor 1 dirham nuwun sewu. Daka, daka niku artine pinter. Mila pondok niku huruf pertamane P. Tegese pinter niku napa? Santri dilebokke pondok kudu waras akali. Ojo anakmu kentir mau lebokke pondok. Ning cilokane mbiyen kula nampa santri pertama kali bocah kentir. Lucu niku, Bu. Kula nembe buka pondok pesantren, ada yang ngelamar, ibuke moro ning pondok. Gus, saya mau menitipkan anak saya di pondok. Oh monggo Bu, enggak apa-apa. Boleh Gus, boleh. Diterima, diterima. Gratis, gratis. Begitu saya bilang diterima, ibunya bilang, "Tapi nyuwun sewu Gus, anak kula rodok kentir." What? Lah kula takoni, "Lah napa anake kentir kok dititipke teng ora aji?" Soale kula mireng-mireng kiyaine pondok ora aji ya rodok kentir. Matamu kuwi aku ngono. Neng kula luwe seneng diarani rodok kentir daripada diarani rodok waras. Lak rodok kentir niku berarti waras. Lak rodok waras berarti kentir. Saat ini teng Indonesia kata sing rodok waras nopo rodok kentir. Rodok waras. Buktine apa takono Pak Lurah BLT untuk orang miskin sing duwe mobil yo ngakune miskin. Kuwi berarti rodok waras. Nggih mboten Pak Lurah. Benono BLT sing mumendase lurae. Soale jumlah BLT ning karo jumlah penerimane oke, jumlah penerimane. Akhire wargane curiga, paling BLT-ne diweneke dulure lurae dhewe. Lah curigamu mesti ngono kuwi. Mesake lurae wis dudu ora duwe bojo, manuke ra kanggo, malah disuudoni. Tak ewangi Pak Lurah. Mila sanggon-gon lurah iki kelase fitness, awake fit, atine ngenes. Pak Lurah wingi melu demo teng Jakarta, Pak Lurah. Demo perpanjangan jabatan 9 tahun supaya masyarakatnya tidak berkelahi, tidak konflik. Alah. Lak kula nyuwun sewu, yang perlu diperpanjang bukan jabatannya, tapi yang perlu dicerdaskan adalah warganya. Mau 6 tahun, mau 5 tahun tetap mawon, gelut. Mula kula curiga, minta perpanjangan 9 tahun ki mergo pengen kerja apa pengen mergo bat anuun saya modale urung balik. Lah sakniki tren lho. Wingi lurah-lurah Pak Lurah. Sesuk ono demo meneh anggota DPRD. Demo teng Jakarta. Lah saiki pejabatnya demo kabeh iki kepiye? Yuk sekali-kali cah pondok demo yuk. Wes arepe 6 tahun, 5 tahun muga-muga lurah-lurah kerjane apik. Amin. Lah kula duwe lurah ngoten niku selalu tak kandhani. Sanggon-gon iki kok ana lurah dicekel polisi. Niku penyakitnya siji, napa nguntal dana desa. Didongake lurah mriki selamat. Amin Allahumma amin. Niku hati-hati Pak Lurah. Sanggon-gon kok kula duwe kanca lurah cekel polisi. Niku rata-rata mergo salah dalam menggunakan dana desa. Lah jenengan pengen jaga lurahmu yo gampang. Ora usah kakek njaluk proposal karo lurahmu. Pengajian njaluk lurah, 17-an njaluk lurah. Lurah kuwi gajine titik. Alah ge opo takono Pak Lurah, kok ora ngerti kowe. 4 juta ben dina ana wong mantu kudu teko nyumbang, sunatan nyumbang. Kuwi sak desa. Iki saiki ngeyel banget ya Pak Lurah. Kata nak serawakmu gitu Pak Lurah. Pokoknya dia ada orang wedok, cangkemen duri ada andeng-andengnya, mesti cerewet. Jenenge siapa? Titi, cie. Kita ucapkan selamat menikah Supardi dengan Titi. Oh iya mesti. Begitu mlebu pondok, anak syaratnya kudu pinter. Tegese napa waras, dakaun. Napa meneh? Wah khirson. Khirson niku tomak, tomak niku artine open. Maka pondok niku huruf keduane jenenge O, open. Wajidihadun, nemen-nemeni. N. Wadirhamun, duit, anak dimodali. Lha to pondok kula niku enak, ora duwe sabun tak tukokke sabun. Ora duwe sandal tak tukokke sandal. Wis macam-macam nih kok. Gek santri niku kadang-kadang jan dua bleke kiai ya Allah. Ana bocah cilik ora duwe sempak, gosop sempake kancane. Sing gosop cah cilik, sing digosop guwede. Akhire malah kaya rompi tak kandhani. Wasubatul ustadi niki sing paling penting. Oneh pondok omeneh. Napa oleh pitu duwe guru. Kula niku wong sing ratek duwe ilmu, tapi kula oleh ridhone guru. Mila senajan to ilmune titik manfaat. Bukti ilmu ra manfaat, dikandani malah mulih, sapa jilbabe ungu. Ora krungu belas sih saiki iki. Oh, kebelet nyising, ya Allah. Pansan brang-brang ngentut sing mambu awakmu to yuyu. Aja lali yu cewek. Sing nomor terakhir nopo pondok niku. Watulu zamani. Tulu zamani niku nopo? Katek. Sing suwe. Mondok kok didik-didik pamit. Mbak Rabi pamit mulai. Mbak Loro pamit mulai. Weduse meteng pamit mulai. Kucinge mana pamit mulai. Kiai kula mbiyen dawuh ngeten. Mita, kamu jangan pulang sebelum 3 tahun 10 hari. Ya kula teng pondok 3 tahun 10 hari saya enggak pulang. Soalnya napa? Kalau saya pulang piti kiai kula ora ono sing ngopeni. Tapi mergo kula manut senajan to kula mboten pinter, kula oleh berkahe guru. Contoh, Pak. Saya di pondok tidak pernah diajari ngaji Hikam Ibnu Athaillah Asakandari. Kula ngrungokke saka kandang nyedak di pintu kelas mau diusir kali guru kula. Kowe rasa melu ngaji ning kandang kono. Oh nggih Kiai, ning kandang. Begitu saya pamit, pulang ndak perpulang dari pondok. Pak Kiai kula pamit ajeng kula ateng Yogya. Kowe ra usah nesu, kowe wingi tak larang ngaji ning kene kowe ngurusi kandang pitik. Sok wancine iso, mesti iso. Kiai kula sing dawuh. Begitu kula ateng Yogya tahun 2000 sekian, ana tiang Bupati Tegal Ki Entus Susmono dalang kondang. Ki Entus datang ke rumah saya minta ngaji Hikam, padahal kulo ora tahu ngaji Hikam. Kulo telepon kiai, ndelalah kiai kulo telepon, minta saiki kowe ngaji Hikam. Lah modar ayo kowe. Kulo ora tahu diwulang Hikam, ana wong njaluk ngaji kulo ngaji Hikam. Sing jaluk diwulang ngaji dalang kondang Ki Entus Susmono. Lah Pak Lurah, si Pak Polisi, Pak Tentara sing tua-tua iki mesti ngerti. Ki Entus Susmono. Akhire napa? Kula kepepet buka Hikam, akhire kula mulang Hikam niku pertama kali yang saya ajari Ki Entus. Kula yang buka pertama kali lah modar kowe ayo. Nyatane kula nggih malah urip kula niku dipapake kepenak mergo kitab Hikam. Zaman saya galau soal ekonomi, soal rezeki. Jawabane teng Hikam. Napa dawuh Ibnu Athaillah Asakandari? Ijtihaduka fi ma dumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka. Dalilun alangtimasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Maksudnya apa? Dunia seisinya sudah Allah jaminkan kita kejar mati-matian, sementara akhirat yang belum ada jaminan kita lupakan. Itu tanda-tanda telah mati mata batinnya. Milo ya bocah-bocah nom-nom kinyuwun sewu. Saya enggak berani menikah. Kenapa? Saya enggak punya gaji. Kamu salah. Tidak semua orang punya gaji seperti Pak Lurah, tapi semua orang punya rezeki. Nggih napa mboten? Napa bedane gaji karo rezeki? Kata, gaji itu bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Gaji wujudnya uang, tapi rezeki tidak harus uang. Termasuk jenengan pengajian, lungguh nyaman, ndelok kiai ganteng, kuwi yo rezeki. Oke. Ganti-ganti kake. An-nadru ila wajil alim wa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ngibadah. Mangkane matamu aja kedip ti. Lah kula ngaji kali begenggek niku Pak Lurah. Saya bilang, memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Begenggek jawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Ndah apa iso ngeloni. Ya Allah, aku melayu aku. Aku langsung melayu gulai Pak Lurah tak wakil ke. Niku berkahin apa? Wasuhbatul ustadi. Bu. Malu awake dhewe niki. Lah urip ning alam donya. Sing donyane pun dijanjekke kali Gusti Allah, awake dhewe kejar tenanan. Akhirat sing rungono jaminan malah dilalekke. Naudzubillahi min. Kula mbiyen niku ajeng rabi hampir ditolak gara-gara saya enggak punya pekerjaan. Akhirnya mertua kula tak kandhani, "Heh, bapak mertua kula. Apa? Mang delok niku entung. Lha apa hubungane karo entung? Ya ora ono." Aku ngono. Antung niku ning jero godhong gedhang. Melungker, ora tau dibuka, ora tau metu saka godhong gedhang. Begitu dibuka, lemung. Ora ana entung kuru. Apa meneh entung setruk. Maksud kula napa? Uripe entung mawon wis dijatah karo Gusti Allah. Mosok kula santri ora dijatah karo Gusti Allah. Jenengan pripun? Akhirnya bapak kula maratua kula niku mikir, arep ditampa kok salon mantuku ngeyelan. Ora ditampa kok ganteng. Kalau seandainya waktu itu dia menolak, pasti melihat saya hari ini dia menyesal. Makanya saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Pak Lurah saya ingatkan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada doa dari seorang istri. Artinya kalau Pak Lurah belum terlalu sukses karena enggak punya istri. Makanya kalau bapak pengen sukses ingat, di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa seorang istri. Betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Yes. Setuju Ibu-ibu? Ngelangel. Akhirnya kula ditampa dadi mantune. Umum mboten wah nyesal. Mung nonton aku ning YouTube modar kowe aku ngono. Untunge ditampa jumawi. Maka saya bilang anak era terima bapakmu ndang goleke bojo meneh ngono lho nduk. Ora bek karo rondo mburimu kuwi lho. Wis mbuki. Mbuki iki piye to? Maksudnya iki mbuki iki ra iso ngaceng ngono to. Cangkeme ya ora bener iki. Lah mbuki aku ora paham Pak Lurah. Kuwi ngenyek banget masa Pak Lurah diarani mbuki. Kayak rambuki ya lonyot. Milo anak dilebokke pondok. Ora usah gagas anakmu pinter apa ora pondok manut karo kiai. Buktine kula niki lho. Lah didelok sangka ukurane ngalim, kudune kiai sing sukses niku mboten kula wong kula mboten ngalim kok. Ning nyatane napa? Mampu memaksimalkan sesuatu yang sebenarnya minimal. Ibu-ibu muslimat, jenengan tahu berapa orang yang dimasukkan Islam oleh Gus Miftah? Sudah ratusan. Saya kemarin tanggal 15 ngaji di kota Changhua, Taiwan. 15 Januari Changhua, kan saya sering ke Taiwan Pak, dan Taiwan itu banyak kotanya dimulai dari Tai, negaranya Taiwan, ibu kotanya Taipei, ada kota Tainan, Taichung, Taimu. Saya baru ngaji 30 menit Pak Lurah, orang datang ke panggung 5 orang, yang 4 Taiwan, yang 1 cewek Indonesia, yang 4 orang Taiwan asli. Dia naik panggung ngomong apa? Tolong tuntun kami baca syahadat, saya pengen masuk Islam. Saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Melalui Gus Miftah, karena Gus Miftah beragamanya asik. Kamu tahu Islam? Enggak. Kenapa pengen masuk Islam? Saya melihat Islamnya Anda itu asik. Miloro-loro ceritanya mau ngaji kali kulo susah nih kurang ngono. Soalnya kulo ngerti, jenengan tindak meriki masalahe dewe-dewe. Ono sing masalah ora keduman BLT. Ono masalah sing sawahe ora panen, ono masalah diamuk bojone, ono di masalah anake rung bayar SPP, ono masalah rondo atau kelon. Dewe-dewe. Kok pengajian kulo gawe susah berarti kulo dolim. Milo Imam Abu Hasan Asadili dawuh, nopo kok jenengan ngaji duwe guru, gurune ra iso gawe guyu, tinggalen. Mosok guyu, mosok guru gawene susah. Malah kalau seneng-seneng mawon, Bu. Wong ini usah pahala. Gini apa mboten? Mula wadalu kula teng Jember matur. Kula niku pede mlebu surga. Soale napa? Kula bendina ngaji, bendina sedekah. Mosok wong sakmene mbane tak senengke rono sing ndongake aku blas. Ora mungkin. Padahal wong mlebu surga niku ora mergo amale, tapi mergo rahmate Gusti. Lah wong sakmene mbane lak ndongake kula muga-muga Gusti tapi kantuk surga, maka masak satu pun enggak ada yang didengar oleh Allah. Ora mungkin. Mila kula guyon, sesuk aku ning alam kubur takoni, "Man robuka?" Karo malaikat munkar nakir. Langsung tak jawab, "Kamu nanya." Kamu bertanya-tanya. Langsung malaikatnya jawab, rau. Paling malaikatnya jengkel digebuk ndasku tiyer. Nah, begitu digebuk ndasku guling, langsung aku bengok, to ganjel to. Kulo yakin Pak, mekanismenya Gusti Allah niku nyuwun sewu. Awake dhewe iso nyuwun. Lah wong-wong sing ditakdir elek mawon nyuwun sewu lak gelem donga, Gusti Allah nuruti kok. La yarudul qada illa bidu'a. Tidak pernah takdir itu bisa ditolak kecuali dengan doa. Mila mbak-mbak sing jomblo iki donga nduk. Sopo ngerti takdirmu rabi karo preman, ning mergo kowe ndonga takdirmu rabi karo kiai. Amin Allahumma. Mulai pengajian langsung dadi bojone kiai, rambutnya gondrong, kacamatanan blangkonan. Alhamdulillah. Mila begitu mlebu bledeng teng pondok dipun wastani santri. Santri niku hurufe ana S A N T R I. Ese nopo? Salikun ilal akhirat. Bocah gelem nyantri insyaallah akhirate sae. Amin. Karena perjalanannya menuju kepada akhirat. Salate nopo? A anibun ilallah. Segala sesuatunya santri itu dikembalikan kepada Allah. Ene nopo? Naibun anil masayih. Santri hari ini kiai masa depan. Amin. Ene nopo? Niki sing paling penting, tarikul maasi. Wong gelem nyantri insyaallah terkondisikan bisa meninggalkan maksiat. Amin. Eren apa? Rohibun fil khairat. Orang nyantri insya Allah dia cinta dengan kebaikan. Amin. Ini apa? Iklai kalimatillah. Orang nyantri insya Allah meninggikan kalimat-kalimatnya Allah. Amin Allahumma. Mila kue santri le. Sesok mulai ngelamar cewek. Kok ditolak hati-hati. Alah santri modale mung sarung. Jawaban. Ojo delok sarungnya tapi delok ilmu nih goblok isine salah meneh. Kayak santri kula bocah hadro Pak ngelamar takoni karo mertuane, pekerjaanmu apa le? Penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Wah. Ya santri pokoknya mulai langsung rabi le ngono. Ingat orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki. Nomor dua jalan barokah. Bayi meneh. Kok salah terus tuh wong kene iki mumet dasku. Hargane Pak Lurah iki lucu-lucu ae. Masa menikah membukakan jalan rezeki dalan bayi. Kuwi hooh. Ya Allah, kayak foto kok ganteng men sopo tak kayak? Oh aku toh. Alhamdulillah. Sampun jam setengah pitu. Kalau yakin jenengan dereng sholat ngasar, kalau wis kesel ngajine dianggap rampung. Ya Allah, aku ngaji jam telu kurang seperapa tok malah saiki setengah lima kok. Ya Allah, kok bahan bunda korla. Iku mulai langsung ibu-ibu nyanyi. Begitu sulit, lupakan silit. Cek orang puas, kan emang aku bukan pemuasmu. Mas hasbi robi sarang-sarang dongo. Hasbi robi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa uladana wa tala midana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dhikri wa riyadhah, min ahli al-ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat Muncar, matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.